الرحمن الرحيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. Sadaqallahul azim. Pada yang kami hormati Bapak Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor, para masayikh alumni Gontor, di sini saya lihat tadi ada Pak Imam Mujiono, ada Prof. Muhammad Khirzin, dan ada Ketua Umum di Lutfis Inat, Ustadz Akbar Zainuddin, dan masih banyak lagi para masayikh yang kami hormati. Kemudian kepada Ustadz kita, Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Somad LCMA. Ahlan wa sahlan Ustadz, kaifa halukum bi khair? Waalaikumsalam, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Dan tidak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua IKPM Gontor Pusat, yang lama maupun yang baru. Yang lama Ustadz Haji Ismail Abdullah Budi Prasetyo SAG, dan Ketua IKPM yang baru Dr. HM Adi Fuadi Nuris MA MPhil. Dan tidak lupa juga Ketua IKPM Cabang Yogyakarta, Ustadz Lutfi Yuniarto, sudah gabung bersama kita. Dan juga pengurus IKPM Cabang Jogja yang kami banggakan, teman-teman kru Ustadz Abdul Somad. Dan tidak ketinggalan pula para wali santri yang sangat kami banggakan, yang tercinta. Pada acara malam hari ini, kita tidak akan memperpanjang lebar. Kita langsung mulai. Yang pertama, kita buka acara pada malam hari ini dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, mari kita dengarkan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Ustadz Fajar Ramadhani. Beliau adalah alumni tahun 2007. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا لهم أجرهم عند ربهم بهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ayat-ayat suci yang telah dibacakan oleh Ustaz Fajar Ramadhani. Semoga cara kita pada malam ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Untuk acara selanjutnya langsung kepada Ketua IKPM Jogja untuk memberikan sambutan. Kepada Ustaz Tutfi Yunarto, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nasta'inuhu wa nasta'afiruh, wa na'udhu billahi min sururi anfusina, wa min sayyi'ati a'malina. Mayyahdillahu falamudillalah, wa mayyudlilhu falahadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillahi Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa mawalah amma ba'du. Yang saya hormati Al-Ustaz Kiai Al-Haj Profesor Dr. Abdul Somad LC. Para masayikh sekalian, para al-asatid wal-asatidah dimanapun berada, hadirin sekalian yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, taufik, hidayah, inayahnya kepada kita sekalian. Salawat dan salam tak lupa selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini suara saya bagus ya Mas Santowi? Alhamdulillah. Ya, jelas, alhamdulillah. Jelas. Jelas ya. Dari Kalbar jelas. Alhamdulillah. Karena ini forum umum, mungkin sekilas saya perkenalkan tentang IKPM Jogja, bahwa Ikatan Keluarga Pondok Modern Gontor Bank Yogyakarta yang keberadaannya di bawah naungan IKPM Pusat yang berada di Gontor Ponorogo. Anggotanya merupakan alumni-alumni Pondok Modern Gontor yang berdomisili di Yogyakarta. Nah, ini mungkin yang belum tahu tentang IKPM. Di sini ada beberapa divisi dalam kepengurusannya, di dalam pengurusannya Divisi Ekonomi dan Kewirausahaan, yang alhamdulillah selama ini kegiatannya, salah satu kegiatannya yaitu ekspedisi IKPM yang dalam satu tahun ini sangat membantu daripada Bapak Ibu Wali Santri sekalian untuk kirim paket ataupun kirim wesel ke pondok modern dimanapun adanya, kecuali cabang yang ada di luar Jawa. Kemudian ada santri mat juga, dan insya Allah nanti setelah lebaran kita akan launching juga Tangguh Santri Gontor Tour and Travel, yang mana ini nanti kalau toh pandemi COVID ini masih berlalu, ya ini nanti akan kita launching untuk mengantar Bapak Ibu sekalian berkunjung ke pondok, terutama yang ada di Jawa. Kemudian ada divisi kajian dan dakwah, ada divisi hukum dan HAM, ada divisi humas dan publikasi, divisi keputrian, kemahasiswaan. Nah, divisi kemahasiswaan ini kita beri tanggung jawab untuk mengurusi bimbingan masuk Gontor, di mana ada beberapa kegiatannya, yaitu PAT, ada ada santri weekend, dan ada pesantren Ramadan. Acara malam ini merupakan bagian program dari divisi kajian dan dakwah yang bekerjasama dengan divisi charity IKPM. Terima kasih Ustaz Tantowi sebagai ketua divisi, baik di divisi charity ataupun dakwah, kajian dan dakwah IKPM. Oleh karenanya sebagai ketua IKPM cabang Yogyakarta, saya sangat mengapresiasi sekali acara tersebut, dan semoga tidak hanya pada malam hari ini saja, tapi nanti bisa diagendakan untuk bulan-bulan selanjutnya. Dan kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Haj Abdurrahman Somad, saya atas nama seluruh warga IKPM Jogja mengucapkan terima kasih yang tak terhingga yang telah meluangkan waktu untuk memberi tausiah kepada kita semuanya, warga IKPM Jogja pada khususnya, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat Indonesia pada umumnya yang pada malam hari ini mengikuti siaran ini. Saya kira cukup ya Ustaz Tantowi. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua IKPM Cabang Jogja. Selanjutnya pengantar dari Ketua IKPM Pusat Pondok Modern Darussalam Gontor, kepada Ustadz Adi Fuadi Nuris, dipersilakan. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ala khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Madan abullahi wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati dan yang kami sayangi, kami muliakan ayahanda, gurunda, kawan kita Profesor Dr. Al-Ustaz Ki Al-Haj Abdussamad LC.MA. Yang kami hormati dan yang kami sayangi seluruh keluarga besar Ikatan Keluarga Pondok Modern Darussalam Gontor Cabang Yogyakarta, para kiai, para ulama, para tokoh-tokoh bangsa, tokoh agama, para wali santri, dan juga seluruh masyarakat yang hadir di dalam tabligh akbar ini. Pada malam hari ini kami sangat bersyukur sekali dan sangat berbahagia bahwa pada malam hari ini dapat diadakan, dapat digelar tabligh akbar bersama Profesor Dr. K. Haji Abdussamad LC.MA yang kita tahu bahwa beliau adalah salah satu tokoh dan juga salah satu ulama nasional, ulama Nusantara, sebagai da'i dan juga pembimbing kita semuanya. Dan tentunya dengan pengalaman beliau di dalam hal keilmuan dan juga di dalam pemahaman keilmuan Islam yang sangat mendalam, tentunya sangat diharapkan oleh kita semuanya untuk ambil, untuk kita jadikan sebagai ajaran dan kita lakukan dan kita kerjakan setiap hari. Pertama, kami menyampaikan salam takdim dari ayahanda kita tercinta Al-Ustaz pimpinan Pondok Mudrasah Al-Guntur, Kiai Haji Hasanullah Sahal, Kiai Haji Akrim Maria, dan Kiai Haji Ahmad Fathullah Zarkasi MA, bahwa beliau pada malam hari ini berhalangan untuk hadir, namun belum menyampaikan salam dan pesan kepada kita semuanya, lalu menguatkan ukhuwah Islamiyah di antara kita semuanya. Yang kedua, kami atas nama pimpinan pusat Ikatan Keluarga Pondok Mudrasah Al-Guntur mengucapkan ribuan terima kasih. Yang pertama kepada saudara kita Al-Ustaz Profesor Dr. Al-Hajj Abdul Somad LCMA. Beliau ini tidak asing lagi dan beliau adalah salah satu anggota kehormatan IKPM, di mana beliau diberikan langsung oleh ayahanda Kiai Haji Hasanullah Sahal, dan beliau adalah salah satu keluarga kita semuanya, jadi bukan orang lain. Yang kedua, kami ucapkan kepada genap panitia yang sudah meluangkan waktu dan menyusun acara ini dengan sebaik-baiknya, sehingga mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik bar dalam rangka meningkatkan ukhuwah Islamiyah dan mengenalkan gerakan sedekah, gerakan wakaf, gerakan zakat, dan gerakan amal soleh, di mana ini adalah satu gerakan sosial yang diajarkan oleh Islam, dan mudah-mudahan ini menjadi gerakan bersama dan bermanfaat bagi umat dan bangsa. Kami tidak memperpanjang dalam sambutan kami hanya menyampaikan salam dari anak-anak dan santri-santri yang ada di Gontor, karena mereka semuanya saat ini dalam mengikuti ujian akhir tahun, ujian syafa'i, dan sebentar lagi akan memasuki ujian tahriri, dan sebentar lagi akan mengadakan liburan untuk kembali ke rumahnya masing-masing, insya Allah dalam waktu dekat, dan akan melanjutkan dakwah di masyarakat masing-masing. Selanjutnya kami sampaikan juga bahwa Ikatan Keluarga Pondok Mudrasah Al-Guntur adalah sebuah organisasi Pondok Mudrasah Al-Guntur, sebuah lembaga yang orientasinya adalah untuk supaya mengawal alumni-alumni Gontor yang bertebaran di seluruh antero se-Indonesia, di mana kewajiban Pondok Mudrasah Al-Guntur adalah membina masyarakat berdakwah melalui alumni-alumninya, sekaligus juga mendorong pada alumni-alumni untuk terus menjadi leader dan terpan di dalam dakwah Islamnya, menjadi pemimpin umat, menjadi pemimpin bangsa, dan ini sudah menjadi amanat dari pendiri Pondok Mudrasah Al-Guntur Gontor. Dan tentunya para wali santri, meskipun tidak termasuk di dalam keluarga besar Pondok Mudrasah Al-Guntur, tetapi kami juga menganggap semua wali santri, semua masyarakat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari amanat Gontor untuk menyebarkan nilai-nilai Islam, untuk menyebarkan nilai-nilai kebaikan, untuk menebarkan dan menjalankan amanat dari apa yang sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, kami semuanya mengapresiasi bahwa pada malam hari ini, kegiatan tabligh akbar ini merupakan satu kegiatan yang patut diteruskan dan patut dicontoh oleh alumni-alumni lain dan juga oleh IKPM-IKPM cabang lainnya. Dan mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik dan mendapatkan ilmu dan juga bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih kepada panitia sekali lagi, dan tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada Al-Ustaz Al-Hajj Abdul Somad LCMA yang telah meluangkan waktu dalam kesibukan-kesibukan beliau ini, mudah-mudahan menjadi amal jariah antum dan menjadi amal kebaikan kita semuanya. Tidak berpanjang lebar. Wabillahul hidayah waridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan Ustaz Adib Fuadi Nuris atas sambutannya. Baiklah jamaah sekalian dan teman-teman semua, saat yang kita tunggu telah datang. Selanjutnya kami persilakan waktu sepenuhnya kepada Profesor Dr. Kyai Haji Ustaz Abdul Somad LC/MA. Waktunya sepenuhnya, dan mungkin karena waktunya sudah malam, mungkin nanti tanpa ada tanya jawab, langsung diakhiri dengan doa. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma laha illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama, kita ucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada guru-guru kita semua, Fadilatul Syekh Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal, Kiai Akrim, Profesor Doktor Kiai Haji Amal Fathullah, wallahu umrahum, mata'anallahu bituli umurihim, wa nastafid min ulumihim wa ghaziri ulumihim wa lutfihim, wa'asallahu an yubarik lahum wa natabarraku bihim insyaAllah. Kemudian sahabat-sahabat, ketua IKPM dari seluruh penjuru negeri yang ikut dalam program kita pada kesempatan kali ini, khusus sahabat-sahabat di IKPM Yogyakarta. Saya sangat merasa terhormat mendapatkan kesempatan yang luar biasa bisa menyampaikan satu materi yang cukup besar, yaitu tentang fadilah infak dan sedekah. Sahabat-sahabat, auzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilin 'alayha wal allafati qulubuhum fiqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Sebetulnya ayat ini tentang zakat, tapi kalau kita lihat di awal, diawali dengan innamas shadaqat, shadaqah. Itu menunjukkan bahwa shadaqah itu umum. Ketika cerita zakat pun namanya juga shadaqah. Dalam hadis tentang yang diriwayatkan Sayyidina Umar, habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Koknya dipegang, lalu kemudian hasilnya digunakan. Di situ dipakai kata tasaddaq, sedekah. Padahal itu bercerita tentang wakaf. Jadi, ibarat rumah, ada payung besarnya, lalu kemudian di dalam rumah itu ada ruang tamu, ada dapur, ada garasi, ada taman. Maka begitu juga dengan infak sedekah ini, payung besarnya adalah sedekah. Begitu cerita tentang zakat, Allah juga sebut dengan sedekah. Bercerita tentang wakaf, juga disebut dengan sedekah. Payung besarnya sedekah, di dalam payung besar itu ada ruang-ruang. Ada namanya zakat, wajib. Ada namanya wakaf, tidak wajib. Tapi dia punya wakif, yang berwakaf, yang menerima wakaf nazir, yang diwakafkan benda materi, dan ada ijab dan kabul. Lalu kemudian di dalamnya ada infak. Infak ini umum. Di dalamnya ada hibah, di dalamnya ada wasiat, di dalamnya juga ada, di dalamnya ada yang disebut dengan kelola dengan dalam sebuah lembaga baik rumah zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi secara ringkasnya, kalau diilustrasikan sebagai sebuah rumah, atap besarnya sedekah, di dalam sedekah itu ada ruang zakat, wakaf, infak, hibah, wasiat. Supaya kita mudah memberikan gambaran kepada jamaah supaya tidak terjadi tumpang tindih. Jadi bagi orang yang sanggup memberikan uang, disebut dengan infak. Kalau dia berikan tanah, tidak hilang, tidak habis, cukup 4 rukun, maka dia disebut dengan wakaf. Kalau dia wajib, maka disebut dengan zakat. Kalau dia langsung diberikan, beralih nama, disebut dengan hibah. Kalau dia diberikan tapi menunggu meninggal, maka disebut dengan wasiat. Rumah besar, sedekah. Di dalam rumah besar ada beberapa kamar. Zakat, wakaf, infak, wasiat, hibah. Nah sekarang setelah jelas, kita baru masuk kepada fadilah, keutamaannya. Yang pertama, kullu mri'in tadhilli sadaqati. Setiap orang nanti di padang mahsyar, tidak ada tempat bernaung, tahta zilli sadaqatihi, dia bernaung di bawah atap, atapnya itu adalah sadaqahnya. Jadi kalau kita selalu digambarkan matahari sejengkal dari kepala, panas terik, ada yang tenggelam dengan keringatnya sampai mata kaki, ada yang tenggelam sampai lutut, ada yang tenggelam sampai pinggang, ada yang tenggelam sampai dada, ada yang tenggelam semuanya panasnya, menunggu syafaat dari Nabi Muhammad, syafaatun uzma, Karena semua nabi-nabi tidak mau, tak sanggup menghadap Allah. Nabi Adam malu karena dia dulu makan buah kuldi. Nabi Nuh malu karena anaknya kafir. Nabi Musa malu. Nabi Isa malu. Maka mereka menghadap kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW. Lalu selama kita di Padang Mahsyar itu, di mana tempat kita bernaung? Maka kata Nabi, kullu mri'in tahta dhilli sadaqatihi. Orang akan bernaung di bawah atap sadaqahnya. Hatta yaqdha bainan nas. Sampai diputuskan pengadilan, mahkamah di Padang Mahsyar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Ahmad di Musnadih. Hadis ini disebutkan dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Lalu kemudian kita selalu digambarkan idza sama'u fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakib intatharat, planet bertabrakan. Merkurius, Neptunus, Pluto, Mars, bumi, bulan, bintang hancur berkeping. Wa idzal biharu fujjirat, air yang di laut dinaikkan, tsunami maha dahsyat. Wa idzal quburu bu'thirat, semua yang dikubur akan dibangkitkan. Alimat sanab summa qaddamat su'akharat, ketika itu barulah orang sadar apa yang sudah dia lakukan. Dan ketika itu tidak langsung diadakan pengadilan, tapi kita menunggu dalam waktu yang lama, dan tempat bernaung itu salah satunya adalah sedekah. Perkuat lagi dalam hadis lain, ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, yang selalu kita sampaikan, hafalan kita ketika di pondok, sabu'atun yudhilluhumullah, yudhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Satu di antaranya adalah, yang terakhir, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin akfaha, orang yang bersedekah, hatta la ta'lamu simaluh ma tunfiqu yaminuh. Sampai tangan kirinya tak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanan. Ini juga bercerita tentang zilli sadaqatihi, orang itu bernaung di bawah sadaqahnya. Ini keutamaan pertama, bahwa sadaqah itu bukan untuk orang, tapi sesungguhnya untuk kita. Ini juga merubah mindset kita. Selama ini kalau kita sadaqah, bantu masjid, masjidnya perlu ke kita. Kalau kita sedekah bantu anak yatim, kita merasa anak yatim itu perlu ke kita. Jadi dengan hadis ini kita sedang disadarkan, ternyata tidak begitu. Ketika kita berikan bantuan ke masjid, kita bantu fakir miskin, kita bantu du'afa yatim, sesungguhnya kita sedang membangun sebuah atap besar untuk kita di hadapan Allah SWT di padang mahsyar. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, Dawu mardakum bisadaqah, rawahu Tabrani. Hadis ada dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir karya Imam At-Tabrani. Imam At-Tabrani ada Al-Mu'jam Al-Saghir, Al-Mu'jam Al-Awsat, Al-Mu'jam Al-Kabir. Idza dzukira Tabrani, rawahu Tabrani, kalau disebut Tabrani tanpa ada penjelasan, berarti itu ada dalam Al-Mu'jam Al-Kabir. Dawu mardakum bisadaqah, obati orang yang sakit di antara kamu dengan sedekah. Bagi sebagian orang yang liberal, tidak ada korelasi antara sedekah dengan pengobatan, karena obat lain, sedekah lain. Tapi kalau melihat pandangan hakikat tauhid, maka sesungguhnya sangat ada korelasi. Karena dawa dengan da, penyakit dengan obat sama-sama datang dari Allah. Tak sulit bagi Allah SWT untuk menyembuhkan. Dan ini diriwayatkan tentang Imam Ibnu Abdurrahman Ibnu Mahdi. Datang seorang menjumpai Imam Abdurrahman Ibnu Mahdi, yang dia lututnya bernanah selama puluhan tahun tidak sembuh-sembuh. Lalu Imam Abdurrahman Ibnu Mahdi ingat hadis ini, lalu dia katakan, Dawu mardakum bisadaqah, obati orang yang sakit di antara kamu dengan sadaqah. Lalu kemudian orang itu pun, kata Imam Abdurrahman Ibnu Mahdi, coba kamu buat sumur. Tidak ada korelasi penyakit lutut dengan sumur. Pokoknya buat aja sumur. Ternyata setelah sumur dibuat, masyarakat mengambil air, air itu mereka minum, air sholat, air itu dipakai berwudu, lalu kemudian setelah itu mereka berdoa. Ternyata yang menyembuhkan itu Allah. Doa orang-orang yang kesulitan tadi yang menembus pintu-pintu langit. Sehingga terkabul doa mereka. Jadi bagi orang yang bertauhid, mudah saja korelasi. Dawu mardakum sadaqah. Syekh Abu Amr Al-Misri dalam kitabnya Ajaib wa Taraib Sa'ah wa Sa'ah. Sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, semua ada saatnya. Ada seorang warga Saudi Arabia sakit, pergi ke Amerika, orang kaya, medical check up, kata dokter tak ada obatnya. Akhirnya pulang ke Saudi Arabia, dia ingat hadis Dawu mardakum bisadaqah. Obatilah penyakitmu dengan sedekah. Akhirnya dia sedekah, sedekah, sedekah, sedekah. Setelah itu dia berangkat lagi ke Amerika, dicek, ternyata dia sembuh. Dokter-dokter bertanya, terapi apa, obat apa? Dia bilang, saya ingat sabda Nabi kami, berobatlah kamu dengan sadaqah. Jadi hadis ini dari sejak zaman dulu salaf sampai khalaf dipraktekkan dan mujarab. Jadi kalau ada jamaah kita sakit, mereka bersedekah 1 2 3 sak semen, batu bata, kerikil, masjid, pesantren, yatim, duafa, jompo, itu sesungguhnya adalah cara upaya untuk memberikan kesembuhan. Yang selama ini kita hanya berdoa bismillahil azim, rabbil arsyil azim, adhibil ba'sa isfihi anta syafi la syifa ila syifauka la yughadiru saqaman, rahmatika irhamar rahimin. Tapi ada satu jalur lagi. Ke dokter sudah, herbal sudah, doa sudah, ada satu yang belum dicoba, yaitu berobat dengan terapi sedekah. Yang ketiga, sedekatu sirri tutfi'u ghadabar rabbi. Sedekah yang diberikan secara diam-diam memadamkan murka Allah. Selama ini orang-orang yang tobat, yang hijrah, hadis ini riwayat Imam Al-Baihaqi. Selama ini orang tobat biasanya mandi tobat, sholat sunat tobat, istighfar, baik, bagus. Hijrah, setelah itu menggabungkan diri dengan komunitas-komunitas, komunitas hijrah, setelah itu istiqomah. Jadi untuk memadamkan murka Allah tidak cukup hanya sekedar istighfar. Apalagi orang-orang yang kaya, duitnya banyak, taubatnya cuma istighfar. Mana ceritanya? Maka taubat itu tidak cukup hanya istighfar. Shadaqatu sirri tutfi'u ghadabar rabbi. Untuk memadamkan murka Allah SWT, maka ditutup dengan shadaqah. Bukan menyogok Allah SWT, Allah tak bisa disogok. Wal ghaniyul hamid, Allah Maha Kaya, Allah Maha Terpuji, Allah tak perlu duit kita. Tapi sesungguhnya ketika kita sedang bersedekah, kita sedang meredam murka Allah Subhanahu wa taala. Mayyurid tsawabad dunya nutihi minha. Siapa yang mau balasan dunia, kami kasih balasan. Wa mayyurid tsawabal akhirati nutihi minha. Siapa yang mau balasan akhirat, kami bagi balasan, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan niat yang baik, maka insya Allah padamlah murka Allah Subhanahu wa taala. Dan itu diperkuat pula hadis lain, wa atmi'is sayyi'at. Bagaimana tamhuha, menghapusnya? Dihapuslah dengan perbuatan baik, diantaranya dengan sedekah yang baik, qaulun ma'rufun, kata-kata yang lembut, yang baik, sopan, wa maghfiratun, pemberian maaf, tidak marah, khairun, lebih baik, min sedekatin, daripada sedekah yatsba'uha adza, yang diiringi dengan caci maki, sumpah serapah, menyinggung perasaan, menyakiti hati orang. Ini poin yang ketiga. Sedekah memadamkan neraka, ini kita. Antara kita dengan neraka tak ada jarak lagi. Begitu dekatnya. Sampai-sampai dikatakan, inna ahadakum, sesungguhnya kamu, daripada tali sendalnya. Jadi sendal itu ada talinya. Itu benda yang paling dekat dengan kita, paling sering kita pakai, melekat. Ternyata ada yang lebih dekat lagi dengan kita, surga kita atau neraka kita. Nah, kalau begitu dekatnya kita dengan surga, apa amal yang mendekatkan kita ke surga? Sedekah. Kalau begitu dekatnya kita neraka, apa yang menghijab kita? Kata Nabi, ittaqun nar, jaga diri kamu dari neraka, buatkan tembok, buatkan tameng. Apa tembok kita dari neraka? Belah dua. Ada kurma, belah dua. Sebelah mulut kita, neraka. Selama ini kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azaban nar. Betul, baik, tak salah. Tapi ada cara lain. Bukan satu jalan kepada kebaikan. Jalan ke masjid ada pintu depan, ada pintu belakang. Maka begitu juga dengan surga ini. Mendekatkan diri kepada surga dengan sedekah. Dan menjaga diri dari neraka. Kata Nabi SAW. Itu benar. Jaga diri kamu dari api neraka. Walau bisyikki tamrah. Walaupun dengan sebelah kurma. Poin yang kelima. Pintu-pintu surga itu banyak. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Mereka akan digiring menuju surga zumara, berkelompok-kelompok. Zumratun, zumratani, zumar. Berkelompok-kelompok, berkomunitas-komunitas. Lalu kemudian ada salah satu mereka yang masuk dari pintu babul rayyan, karena dia banyak puasa sunat. Ada yang masuk dari babul jihad, ada yang masuk dari babul shalah. Dan salah satu pintu surga itu adalah babul shadaqah. Maka kalau kita ingin masuk, mampu dengan sholat tahajud kita yang banyak, dari babul shalah. Masuk dengan jihad, mati fisabilillah, babul jihad. Tapi kalau kita tidak mampu, kebetulan dititipkan Allah harta, maka kita pakai dari pintu babul shadaqah. Tapi kata Nabi SAW, ada umatku itu yang masuk min haitsu syaa, dari pintu mana saja dia masuk, dia bisa masuk. Dan orang itu adalah Abu Bakar Siddiq. Begitu juga dengan perempuan, seorang perempuan yang menjaga imannya, menjaga sholatnya, menjaga puasanya, taat kepada suaminya yang soleh, yang takut kepada Allah, dia juga masuk surga dari pintu mana saja yang dia sukai. Tapi salah satu cara untuk masuk ke surga adalah melalui babus shodaqoh, yaitu pintu shodaqoh. Yang keenam, shodaqoh itu mensucikan diri kita. Berdasarkan surat At-Taubah ayat 103. Khud min amwalihim, ambil harta mereka. Khud, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min amwalihim, ambil harta mereka. Maksudnya di situ zakat. Shodaqatan, disebut dengan shodaqoh. Tutahhiruhum wa tuzakihim biha, untuk mensucikan mereka. Karena ketika kita menimbang mungkin ada tidak kita sengaja terkurang sedikit. Adapun orang yang sengaja kurang maka dia sesungguhnya curang. Man ghassana falaysa minna. Siapa yang curang bukan golongan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan golongan nabi berarti hanya dua saja, golongan nabi beriman, golongan bukan nabi kafir. Wa man kafara, siapa yang kafir? Innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Allah tidak perlu dia. Man yabtaghi ghairal islami dinan, siapa yang tidak mengikuti jalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falayuqbala minhu, dia tak diterima. Wahuwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Kenapa rugi? Karena amal baiknya di dunia ini tak dinilai Allah. Haba'an mansura, seperti debu yang dihembus angin, terbang habis hilang. Bagaimana cara mensucikan diri kita? Mensucikan diri dengan wudu, dengan mandi, dengan tayamum, dengan salat sunat taubat. Tapi ada satu lagi, mensucikan diri dengan khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum, mensucikan wa tuzakkihim biha. Tutahhiruhum, mensucikan secara fisik. Taharah, dengan air, disiram tangan, kumur-kumur, istinsak, matmadah, menyiramkan air ke wajah, ke tangan. Tapi ada watu zakihim, tazkiyah, yang bersifat tazkiyatun nafs, mensucikan hati dari hasad, dengki, syirik, kufur, nifak, munafik. Lalu setelah bersih dia, diisi dengan ridha, qana'ah, ikhlas, zikir. Ini semua adalah melalui shodaqoh. Jadi kalau kita mau mensucikan diri, di antaranya yang diajarkan Nabi melalui Al-Quran adalah watuzakkihim biha, ha mu'annas, ini adalah shodaqoh. At-Taubah ayat 103. Yang ketujuh, ada tiga orang musafir. Tiba-tiba turun hujan, mereka masuk ke dalam gua. Ada dalam Sahih Bukhari. Begitu mereka masuk ke dalam gua, yang satu berdoa, ya Allah, aku punya seorang ibu dan ayah. Aku juga punya istri dan anak-anak. Ketika aku pulang ke rumah, aku bawa susu kambing. Lalu susu kambingku itu aku pegang. Anakku menangis kelaparan. Istriku pun menangis belum makan. Tapi aku tunggu ayah dan ibuku sampai mereka bangun, lalu aku berikan. Lalu kemudian yang satu lagi mengatakan, aku punya pembantu. Pembantuku ini sudah gajian, tapi gajinya tidak diambil. Gajinya aku pegang. Lalu gajinya itu aku belikan ke kambing. Setelah aku belikan ke kambing, tiba-tiba dia datang. Lalu aku panggil dia, pembantu, ini gajimu yang dulu tidak kau ambil. Sudah aku belikan kambing semua. Ambillah kambing ini semua milik. Kedua orang ini bertawassul dengan amalnya ini, dengan sedekah. Yang satu sedekahnya kepada ayah ibunya, baktinya. Yang satu sedekahnya kepada pembantunya. Lalu apa yang terjadi? Pintu gua terbuka. Jadi keutamaan sedekah yang ketujuh adalah sababun min asbabi istijabati du'a. Salah satu sebab terkabulnya doa adalah dengan shodaqoh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah. Wabtaghu ilaihil wasilah. Doa itu jangan doa aja, tapi mesti ada wasilah, tawassul. Allahumma inni atawassalu ilaika bi shodaqati. Aku bertawassul kepada engkau dengan shodaqoh. Tidak ada ikhtilaf antar ulama. Adapun bertawassul dengan wali-wali, maka ditulis oleh ahli hadis dari Maroko, Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, tentang bertawassul dengan wali-wali, nabi-nabi, dan orang soleh. Terjadi ikhtilaf antara ulama. Tapi bertawassul dengan amal soleh, bil khususnya lagi bertawassul dengan sedekah, tak ada ikhtilaf. Itulah makanya biasanya kita sebelum berdoa, baca Fatihah. Jadi sebenarnya tradisi membaca Fatihah sebelum berdoa adalah bertawassul dengan amal soleh. Amal solehnya Al-Fatihah. Karena bacaannya mungkin sama semua. Adapun bertawassul dengan sedekah, maka tidak kita lakukan karena sedekah kita yang berbeda-beda dan sebagian tidak mau menyebutkan itu terdengar oleh manusia untuk menjaga diri dari riya. Tapi kalau dia di tengah malam sendirian, maka dia katakan, "Allahumma inni atawassalu ilaika, aku bertawassul kepada engkau dengan sedekahku," seperti yang dilakukan tiga orang di dalam gua yang disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari. Yang kedelapan, as-sadaqatu tamna'u 70 naw'an min anwa'il bala'. Dulu kita mengenal ada di kampung istilah sedekah tolak bala. Sedekah tolak bala. Mau buka kebun, mau tanam padi, sedekah tolak bala. Mau pindah rumah, sedekah tolak bala. Mau buka ruko, sedekah tolak bala. Baik, tak salah. Yang salah adalah ketika darah ayam itu disiram-siramkan ke dinding. Ini tak betul. Jadi sedekah tolak balanya ada dalam hadis. Sadaqatu tamna'u sab'ina naw'an min anwa'il bala. Hadis ini rawahu al-Khatib al-Baghdadi. Diriwayatkan oleh Imam al-Khatib al-Baghdadi. Dan kemudian tentang masalah sedekah. Sedekah menolak segala bala bukan tradisi. Bukan tradisi tapi dia adalah amalan berdasarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mesti kita lanjutkan, kita ajarkan anak-anak kita bahwa bersedekah menolak bala. Poin yang ke-9. Orang-orang yang kalau mati dia minta hidup lagi supaya dia bersedekah. Dalam surat Al-Munafiqun ayat 10. Laula aqartani ila ajalin qarib. Ya Allah tambahkanlah umurku walau sekejap sejenak saja, as-sadaqah aku mau bersedekah. Jadi orang-orang mati itu semuanya mau bersedekah. Tidak ada dia katakan laula aqartani ila ajalin qarib fa'tamir. Laula aqartani ila ajalin qarib fa'hajj. Laula akhartani ila ajalin qarib fa ujahid. Nah, kalau kau tambah umurku aku mau berjihad, kau tambah umurku aku mau enggak. Tapi dia katakan laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa, aku mau bersedekah. Ya, jadi kata ulama kenapa mereka minta sedekah? Karena haji mabrur balasannya nanti di surga. Tapi ketika sedekah di liang lahat di kubur itu dia sudah melihatkan keutamaan sedekahnya. Sedekah itu menolong dia untuk menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Jadi itu di antara keutamaan sedekah kenapa mereka orang-orang yang mati jenazah-jenazah itu kalau hidup lagi mereka mau bersedekah. Poin yang ke-9, poin yang ke-10. Di antara yang tetap mengalir adalah sedekah. Hadis Muslim, rawahu Muslim. Idza matal insan, bunyinya bukan idza mata bunu adam. Yang ada dalam Sahih Muslim idza matal insan. Jadi kalau kita mau meriwayatkan kita pakai sesuai yang ada dalam Sahih Muslim. Idza matal insan, kalau manusia meninggal inqata'a, putus amalnya. Illa min salatin, kecuali 3. Shadaqatun jariyah atau ilmun yuntafa'u bih, waladun shalihun yad'u lah. Jadi itu diperkuat lagi dalam hadis lain, inna mimma yalhaqul mu'min min 'amalihi wa hasanatihi ba'da mautih. Di antara amal-amal yang tetap menyertai seseorang setelah dia meninggal dunia, teruslah disebutkan di situ beberapanya, dan secara umum seluruhnya itu adalah sedekah, sedekah, sedekah. Jadi ini keutamaan yang ke-10, bahwa sedekah menyertai kita sampai kita mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-11, muttafaqun alaih, ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim, ma min muslimin yusbihu. Setiap seorang muslim hidup dia sampai subuh besok. Siapa yang hidup sampai subuh besok dikirim Allah malaikat. Malaikat itu berdoa, mendoakan dia. Maka untuk mendapatkan doa malaikat, keutamaan yang ke-11, orang yang bersedekah mendapatkan doa malaikat. Doa malaikat itu adalah, Allahumma atimun fiqan khalafa. Ya Allah, orang yang bersedekah ini kasih ganti. Allahumma atimun fiqan khalafa. Orang yang bersedekah ini kasih ganti, ya Allah. Dan menolak doa malaikat yang satu lagi. Satu lagi malaikat mendoakan, Allahumma atimun fiqan talafa. Orang yang tidak mau bersedekah ini memsik, menggenggam, memsikan talafa. Maka berikanlah dia talaf, kebinasaan, kehancuran. Tak ada barokahnya. Karena ada juga sebagian kita berpikir, itu tetangga saya tidak pernah sedekah, tidak pernah bayar zakat, kenapa rezekinya banyak. Yang dimaksud di sini adalah, la barakata fi, la barakata fiha. Tidak ada barokah di dalam, la barakata fihi, tidak ada barokah dalam hartanya. Nah ini di antara keutamaan yang ke-11. Yang terakhir, yang ke-12. Ketika Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, beliau ketika itu melihat Jibril alaihi salam, Nabi SAW melihat ada orang yang menanam, yahsudu yauman, memanen dia, setelah dipanen kemudian tumbuh lagi. Biasanya kalau sawit setelah dipanen 10 hari, seminggu baru bisa panen lagi. Dan padi mungkin 3 bulan paling cepat, 6 bulan, setahun. Tapi ini bisa semuanya, begitu dipanen, tumbuh lagi. Panen, tumbuh lagi. Nabi bertanya, siapa ini Jibril? Jibril menjawab, itulah orang-orang yang berjihad. Berjihad itu, fisabilillah bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dulu. Jadi orang yang berjihad dengan hartanya, membangun masjid, maka bersedekah, menyekolahkan anak yatim tentu apa, free, gratis, maka sesungguhnya dia terus memanen tanpa putus sampai hari kiamat. Itulah yang dibacakan oleh qori guru kita tadi. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbah anbatat sab'a sanabil wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah mi'a hatta sab'a mi'a. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah kuasa untuk melipat gandakannya lebih banyak daripada itu. Wallahu wasi'un 'alim. Allah Subhanahu wa taala Maha luas karunia-Nya. Saya cukupkan sampai 12 poin fadilah sedekah. La 'ala sabil at-tahdid. 12 ini bukan batasan. Mungkin nanti guru-guru kita, kiai-kiai kita yang lain memberikan sampai 15, 16, 17. Ini hanya ala sabilin namudzaj. Hanya sebagai contoh sampel saja dari beberapa ayat Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan sedekah. Tapi di balik keutamaan ini sebenarnya ini motivasi kita untuk cari harta. Karena untuk apa kita kaji keutamaan sedekah kalau yang mau disedekahkan tidak ada? Sama juga seperti cerita masalah zakat madu, zakat rikas, barang tambang, temuan, zakat ini segala macam. Tapi ternyata ketika mau dizakati, barangnya tidak ada. Sama juga membahas tentang faraid, harta warisan. Ada yang 1/8, 1/4, 1/2, 1/3, 1/6. Tapi ternyata hartanya tidak ada. Sesungguhnya substansi balik ini semua adalah bahwa Islam mengajarkan ada dulu hartanya. Berarti kita mesti berusaha. Kalau ada harta, bisa jadi faraid, warisan. Kalau ada harta, bisa jadi wakaf. Kalau ada harta, baru jalan fikih muamalah. Alhamdulillah, sahabat-sahabat kita IKPM tidak hanya paham agama, tapi mereka banyak yang entrepreneur-entrepreneur. Sukses-sukses, mudah-mudahan video ini ditonton, mengulang kaji kita dulu, pernah kita pelajari di kelas, dan mereka mengamalkannya, insya Allah. Itulah 12 poin keutamaan fadilah sedekah. Saya cerita sedekah secara umum, dimasuk juga di dalamnya sedekah, zakat, wakaf, infak, wasiat, dan hibah. Tadi disampaikan, setelah menyampaikan materi, langsung doa, karena tidak ada tanya jawab, maka di akhir majelis ini saya membaca doa al-da'i wal-mu'ammin fil ajri sawa. Yang berdoa dan yang mengaminkan doa, balasannya sama. Bagaimana tadi ada tawassul dengan amal soleh, kita bertawassul dengan Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna natawassalu ilaika bi sirril Fatihah. Kami mohon kepada Engkau bertawassul dengan amal soleh kami, dengan bacaan Al-Fatihah kami, dengan sedekah-sedekah kami, antyassir lana umurana, mudahkan urusan kami, taqdi hajatina, tunaikan hajat kami, wa tuballigh maqasidana, sampaikan segala maksud niat kami, wa tarzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fi. Berikan kami rezeki yang halal, barokah. Kami dapat berwakaf, berinfak, dan bersedekah. Wa anta ja'ala bana'ana wa banatina minas salihina was salihat. Jadikan anak-anak kami menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Menghafal Quran wal hafizat, menjadi para penghafal Quran. Allahumma hafizna min kulli su' wa syar. Jaga kami dari segala perbuatan maksiat dan dosa. Allahumma akrimna wa lakinna, muliakan kami, jangan hinakan kami. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bijalalik. Jadikan kami orang-orang yang berkasih sayang, bil khusus IKPM, orang-orang yang berkasih sayang karena Engkau ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Kanlah yang dapat saya sampaikan. Amin. Kata-kata yang tidak berkenan di hati, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.